سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Haqqah. Hari kiamat. Mal-Haqqah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kadzabat Tsamud wa 'Ad bil Qari'ah. Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Fa amma Tsamud fa uhliku bit Taghiyah. Adapun Tsamud kaum Nabi Saleh, maka mereka telah dibinasakan dengan suara yang melampaui batas kedahsyatannya. Wa amma 'Ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun 'Ad, kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau-lampau kencangnya. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang diarahkan menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang dan lumpang. Fahal tara lahum min baqiyah. Dengan yang demikian, dapatkah lagi engkau melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka? Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan selain dari mereka, datanglah Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang baliknya dengan melakukan perkara yang salah. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. Maka masing-masing menderhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan seksaan yang sangat keras. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa kamu ke dalam bahtera. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Kami lakukan yang demikian untuk kami menjadikan peristiwa itu satu pengajaran bagi kamu, dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga yang mahu menerima pengajaran. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Kemudian ketahuilah bahawa apabila ditiup sangkakala dengan sekali tiup, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Dan bumi serta gunung-ganang diangkat dari tempatnya lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Maka pada saat itu berlakulah hari kiamat. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Dan terbelahlah langit, lalu menjadi ia pada saat itu reput dan runtuh. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjurunya, dan arasy Tuhanmu pada saat itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal itu. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk dihisab. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Maka sesiapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata dengan sukacita kepada sesiapa yang ada di sisinya, nah, bacalah kamu akan kitab amalku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku pada hari yang ditentukan. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Maka dengan itu beradalah dia dalam kehidupan yang senang linang lagi memuaskan. Fi jannatin 'aliyah. Di dalam syurga yang tinggi darajatnya. Qutufuha daniyah. Buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Mereka dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan, makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab amal-amal saleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu di dunia. Wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak dapat mengetahui akan hitungan amalku. Ya laytaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu menjadi kematian pemutus. Ma aghna anni maliyah. Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Halaka anni sulqaniyah. Kuat kuasaku telah binasa dan hilang lenyap dariku. Khuduhu faghulluh. Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia. Thummal jahima salluh. Kemudian bakarlah dia di dalam neraka jahim. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasnukuh. Selain dari itu, masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Sesungguhnya ia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan ia juga tidak menggalakkan dirinya dan orang lain memberi makanan orang miskin. Falaysa lahu al-yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini tidak ada baginya di sini seseorang pun dari kaum qurabat serta sahabat yang dapat menolongnya. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan baginya melainkan dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah demi segala yang nyata yang kamu melihatnya. Wa ma la tubsirun. Dan segala yang gaib yang kamu tidak melihatnya. Innahu laqawlu rasulin karim. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ialah wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqawli sya'irin qalilan ma tu'minun. Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwakan, tetapi sayang amatlah sedikit kamu beriman. Wa la biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun. Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang sebagaimana yang kamu katakan, tetapi sayang amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Tanzilun min Rabbil alamin. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil. Dan kalau sekiranya Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Qur'an itu memperkatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan, la akhadna minhu bil yamin. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Thumma laqata'na minhu al-watin. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpanya. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Dan sesungguhnya Al-Quran itu tetap menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. Dan sesungguhnya kami sedia mengetahui bahwa ada di antara kamu yang mendustakan Al-Quran. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan penyesalan bagi orang-orang yang kafir. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang Maha Besar.